Sadar, abang-abang pengasah generasi. Udah cukup umur susah mau berbagi. Waktu kecil katanya demonisasi, gedenya malah jarang mengawasi. Yang SD ban lucunan, SMP ban tawaan, SMA ban cibiran, ban bulian, ban tontonan. Masih motor kecepetan, geliran nyasar kurang ajar. Masih mending cabai-cabaian daripada yang gak ngajar. Siapa yang minim, jangan salahin micin. Kagak negor tuh bocah, akhirnya jadi sampah. So bijak kata-kata, lihat bocah nonton aja. Zaman lu udah beda, no solusi, diem aja. Sadar, kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol. Sadar, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol. Sadar semua memang berubah, kita beda masanya. Zaman sekarang ada smartphone, wajar dong kita tergoda. Yey, baik dan buruk tinggal gimana pribadinya. Jangan bingung nanyain yang salah orang di sekelilingnya. Semakin sering bullyingnya, makin tenar nakalnya. Zaman sekarang lebih suka ngikut apa trendingnya. Bukan kritik-kritikan atau bacot-bacotan, tapi di sekelilingnya mereka lebih tak berguna. Abang-abang yang udah dewasa, udah gak peduli lingkungannya, tak menghargai kaum belia. Apa kabar abang semua? Sadar, kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol. Sadar, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol. Sadar, generasi legend, kids zaman nol, generasi legend, kids zaman nol, generasi legend, kids zaman nol, generasi legend, kids zaman nol.